Pantura Live. Music. Rosto dan lancur lembu asapan cek pakai tak tarian antena kukoke tenan mas Eli ngoyem mantan nak kono kapan lu hari dari iku. Yeah.